Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعين الكرام والمشاهدون الأحباء. Para pendengar dan para pemirsa TV Raja yang saya cintai di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita Ta'limul Lughah Al-Arabiyah Al-Mahbubah Indana, insyaallah kajian pengajaran bahasa Arab yang kita cintai. Nahnu qad wasalna ila at-tadrib as-sadis wa insyaallah fi hadhihi al-lailah sanadkhul fi At-tadrib atau tamrin as-sabi', latihan yang ketujuh insyaAllah malam ini min mujallad as-salis min kitab durus lughah arabiyah li ghayrin natiqina biha, itu jilid yang ketiga dari kitab durus lughah al-arabiyah li ghayrin natiqina biha yang dikeluarkan oleh al-jami' al-islamiyah bil madinatu munawwarah. Baik ikhwani, langsung saja kena waktu kita sudah lewat beberapa menit. Langsung arju minkum an taftahu safha as-salisa wa khamsin halaman 53 at-tadibu as-sabi', latihan yang ketujuh. Latihan ini masih berkisar tentang fi'il, yaitu fi'il mu'tal. Di sini akan ditampilkan atau dipaparkan secara singkat oleh pengarang kitab ini sekaligus melatih kita, yaitu membuat isim fa'il dari fi'il, khususnya fi'il apa? Fi'il mu'tal, kemudian fi'il ajwaf, kemudian fi'il naqis, ya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita agak lebih serius, kena berbeda dengan fi'il sahih. Fi'il sahih itu, fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada terdapat dalamnya apa, huruf illat, ya, huruf illat. Nah, kalau dia fi'il sahih tidak begitu sulit, sedangkan fi'il mu'tal ini yang perlu ada perhatian sedikit, terkadang ada perubahan beberapa huruf, ya. Ya, baik itu fi'il ajwaf maupun fi'il naqis dan semisalnya. Baik, kita langsung saja. Tafadhal ya akha. Wahid minkum yaqra. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribu sabi'a. Ta'ammal al-mithala li-ismi al-fa'il al-masugh min al-fa'il. Iqra jayidan. تأمل المثال لاسم الفاعل المصوغ. نعم. لماذا قرأت المصوغ؟ صفة. صفة لي. للفاعل. صفة لاسم. لاسم. نعم. بكن صفة فاعل. صفة لاسم. لاسم. نعم. من الفعل الناقص الواوي. الواوي. نعم. ثم أكمل الناقص. نعم. ترجم. Latihan yang ketujuh, perhatikanlah contoh bagi isim fa'il yang terbuat dari fi'il naqis al-wawi, kemudian sempurnakan yang kurang. Baik, apa maksud dengan fi'il naqis? Fi'il naqis yang lam fi'ilnya dari huruf ilah. Nah, yaitu lamul fi'il min harfi ilah. Baik. Kita lihat contoh, ikra. Misal da'a yad'u. Nah, da'a yad'u. Nah, di situ da'a huruf akhirnya adalah huruf alif. Alif. Yad'u huruf akhirnya adalah huruf waw. Waw. Nah. Baik, kita lihat bentuk isim fa'ilnya adalah da'in. Da'in. Da'in. Au ad-da'i. Ad-da'i. Ad-da'i. Nah, di situ ada ianya thabita. Contoh yang pertama da'in, ianya mahdhufa. Ya kan? Nah. Baik, kenapa dihilangkan ianya? Ini mengulang supaya tidak lupa. Nah, kenapa da'in situ ianya dibuang? Ini disebabkan isim apa ini? Ai isim? Isim fa'il? Ya, itu bentuk isim fa'il. Iya, betul. Tapi melihat apa? Kata da'in ini berkenaan dengan diakhiri oleh huruf ya. Huruf ya. Nah, ini isim apa namanya? Mangkus. Isim mangkus. Nah, isim mangkus adalah isim yang diakhiri alif ya. Nah, yaitu ya lazimah. Ya. Bukan ya zaidah, bukan ya tambahan. Tapi ya lazimah. Yaitu ya merupakan ya asli daripada da'a. Ya da'a, ya da'u. Isim fa'ilnya da'in. Nah, asalnya apa? Da ayun. Da'yun. Taib. Nah, kenapa dibuang ianya? Itu yang menjadi pertanyaan. Limadha hudhifat da'in? Ketika dalam kurung itu bain qausain ad-da'i ianya thabita. Nasitu, Ustaz. Nasitahu. Masyaallah. Nanti kita lemparkan kepada para pemirsa. Baik, ikra, ikra. Asluhu da'iun. Asluhu da'iun. Naam, asluhu da'iun. Jayid. Naam. Baik, ana iqra. Hadha misal. Naam. Naam. Naja yanju. Naam. Naja yanju. Yanju. Hmm. Apa makna naja yanju? Selamat. Naam, selamat. Naam. Naja yanju, selamat. Najin. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'il najin. Najin. Apa arti najin? Yang selamat. Orang yang selamat. Atau orang yang sukses. Bukan, bukan. Kalau sukses itu najaha, yanjahu. Naam, naam. Najih. Ini najin. Selama umpamanya dia dikejar oleh binatang buas. Lalu selamat dia, dari bahaya. Nah, selamat dari bahaya. Mm-hmm. Betul. Jadi naja yanju. Yanju. Najin. Najin. Jadi, orang yang selamat dikatakan najin, isim fa'il. Yang selamat. Au an-naji. Naam, asluhu an-najiwu. Naam, aslihu asluhu najiwu. Najiwun. Asluhu najiwun. Najiwun. Iya. Karena naja yanju, nah itu aslinya adalah huruf waw. Waw. Makanya asalnya najiwun. Da'iwun. Baik. Isim fa'ilnya da'in. Baik, yakfi. Nukti fursal muslimin. Fadhal salisan. Baik, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada akhwana barakallahu fiik atas contoh yang diberikan dan beberapa satu nomor yang telah dijawab. Kita berikan ya untuk latihan selanjutnya, masih di latihan ketujuh. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Silakan bagi pendengar dan pemirsa di Feroja, baik ikhwan ataupun akhwat, di latihan ketujuh halaman 353. Silakan. Kita angkat untuk satu telepon yang pertama. Baik, halo. Iya, halo, assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi, Ustaz. Iya, ahlan wa sahlan. Iya, sebelum ini tadi ada pertanyaan, bisa dijawab? Oh, yang isim mangkus, Ustaz. Naam, da'in tadi ini. Sebentar saya meraba-raba, Ustaz. Iya. Yang pertama kalau tidak salah bukan sebagai mudhaf. Iya, jadi da'in, lihat-lihat di sini, da'in itu ya-nya dibuang. Kenapa ya? Pertama, bukan sebagai mudhaf. Nah, karena dia tidak mudhaf. Nah. Di sini kan hanya satu kata, nah, da'in. Iya. Kalau dia mudhaf, maka dia da'iya. Da'anya, ya-nya sabita, itu saja. Nah, ya-nya sabita. Da'i tetap ya, betul. Iya. Da'i, misalnya da'i. Nah, da'i, ada ya-nya kalau diidhafakan, digabungkan. Masalah da'i al-ma'hadi. Oh, seperti fi'il madi, Ustaz, ya. Hah? Seperti fi'il madi, gitu ya. Al-madi. Madin. Nah, madin. Iya, betul. Madin. Dari kalimat mada. Mada, iyam. Yamdu. Nah, mada yamdi. Mada yamdi. Baik, jadi kalau di mudhaf tentu ya ianya sabita, masalan da'i al-ma'had. Naam. Da'i al-ma'hadi. Ya. Terus apa lagi? Tidak dalam keadaan nasab. Tidak dalam keadaan mansub. Iya, kalau dia mansub maka da'iya. Da'iyan. Ya. Kalau dia mansub da'iyan. Tidak boleh ianya dibuang. Yang ketiga, tidak memakai al. Tidak memakai alif lam. Iya. Kalau memakai alif lam? Ad-da'i. Ad-da'i. Itu dalam kurung itu. Nah. Iyanya sabita ad-da'i. Baik, ahsan. Ini yang harus diingat ya. Harus diingat ya. Baik. Lanjutkan. Afa ya'fu. Naam, afa ya'fu. Apa arti afa ya'fu? Memaafkan. Memaafkan. Nah. Isim fa'ilnya? Afin. Asluhu afiyun. Naam. Jadi afin. A. Halo? Naam, Ustaz. Afin. Afin, iya. Pakai alif lam? Al-afi. Al-afi. Taib. Asluhu? Afiyun. Afiyun. Naam. Iya, afiyun. Asluhu afiyun. Taib. Lanjutkan. Tala yatlu. Tala yatlu. Nah, isim fa'ilnya talin. Talin. At-tali. At-tali. Asluhu taliun. Taliun. Naam. Jaid. Apa artinya? Membaca. Yang membaca. Nah. Jadi talin yang membaca. Jaid. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya. Barakallahu fiik. Baik. Naam, kita nuasil. Kita minta lagi. Ya, kita berikan kesempatan untuk telepon yang kedua, masih di latihan yang sama dan mungkin contoh atau misal akan disampaikan oleh Ustaz atau mungkin diulang dari awal saja. Mungkin nanti dia. Naam, baik. Silakan. 0218236543. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah di Solo? Iya. Naam. Baik, ahlan ya Ummu. Barakallahu fiik. Baik, nah ya Ummu Abdillah. Kata ada. Ada. Ada. Nah, ada. Ada. Ain dal alif. Ain dal alif. Ada. Ada. Ada. Ya tu. Ada. Ya tu. Baik, ahsan, mungkin aktub awalan. Ini kalau enggak ada dalam kitab. Ada. Ya. Ada. Ya. Ya tu. Iya. Ada ya tu. Atin. Mada? Atin. Ahsan. Isim fa'ilnya? Adin. Adin atau al-adi. Al-adi. Al-adi. Asluhu? Asluhu adiun. Adiun. Baik, ahsan. Ma makna ada ya'du? Ada. Ada. Ada ya'du. Berjalan, berlari. Berlari. Naam, jara yajri. Ada ya'du. Naam. Ada ya'du atau jara yajri. Jara yajri. Naam, itu berlari. Ini digunakan, itu berlarinya bang. Ya umpamanya eh kita mengejar seseorang, seorang di depan, kita di belakang, itu namanya ada ya'du. Kita lah lari, lari mengejar, tapi kita berada di belakang. Baik. Halo. Baik, misal akhar. Misal akhar. Roja. Baik, Roja. Baik. Yarju. Roja Yarju. Ahsan. Rojin. Isinya Rojin. Naam. Ar-Roji. Ar-Roji. Apa artinya? Mengharap. Mengharap. Ahsan. Baik, asluhu. Ahru rajiun. Rajiun. Ahsan, masya Allah. Ahsan, barakallah fik. Fik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Muhammadillah di Solo. Barakallah fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Masih di line telepon 0218236543. Bagi yang ingin mencoba untuk memberikan contoh dan bentuk dari film nakis ini, dan juga bagi anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ini, silahkan di 0218236543. Baik, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Omong Fatima. Ya, ya, ya. Ahlan ya, Omong Fatima. Ya, ahlan. Nama Ustaz. Barakallahu. Halo. Ya, Ustaz. Baik. Ada anda ke misal? Ada contoh? Belum Ustaz. Baik. Main dah misal, nggak ada contoh. Tiba bada, anak hati misal bada. Bada yabdi. Bada yab. Yabdu. Yabdu. Nah, bada yabdu. Nah. Tiba mana bada yabdu? Memulai Ustaz ya. Memulai, lala. Apa bada? Oh, mulai itu bada bil hamzah. Oh nah. Nah, ini bada yabdu. أنا أتي مثال في الجملة المفيدة مثلا يبدو أنك مريض يبدو بدأ يبدو يبدو أنك مريض ما معنى هذه الجملة تدل أستاذ ألو كمان أستاذ مقصد أستاذ saya bikin dalam kalimat yabdu annaka maridun. Mengira Ustaz ya, idzanna bukan? Mengira. Bada yabdu itu nampak. Oh, nam. Nah, nampak atau kelihatan. Yabdu annaka marid, kelihatannya anda sakit. Baik, bada yabdu di mana zahara yadhharu. Oh, sama dengan zahara yadhharu. Nam. Nah, coba ubah apa jadi ke isim fa'il? Isim fa'ilnya badiun. Badiun. Badiun Ustaz ya. Bukan. Bada. Bada ya badu isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya oh badin Ustaz. Badin nam. Ya Ustaz. Badin. Nam Ustaz. Atau pakai al-Islam? Al-Badi. Al-Badi. Naam. Asluhu? Asluhu Badiun. Badiun. Jayid? Naam. Tapi misal akhar? Naha. Naha. Naha itu yang dengan hak tipis, Ustaz? Naha yamhu. Oh, maha. Maha yamhu. Maknanya menghapus, Ustaz, ya? Apa artinya? Menghapus bukan Ustaz. Menghapus, iya. Nah, jadi alat untuk menghapus namanya mahin. Isim fa'ilnya. Kalau mahin itu mahapus. Yang menghapus. Oh, yang menghapus. Kalau penghapus mimha. Mimha. Baik, jadi isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya mahin. Mahin. Baik. Ahsan. Pakai alif lam? Al-mahi. Al-mahi. Kalau tadi apa artinya? Yang? Yang menghapus. Yang menghapus. Asluhu? Asluhu mahiwun. Mahiwun. Ahsan. Masya Allah. Barakallah fik. Fik. Barakallah. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwani wa jazakillah khair ya Ummu Fatimah. Barakallah fik. Baik. Nah, kita berikan kesempatan kembali nah, silakan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543 masih soal yang sama dan di latihan ketujuh terkait dengan fi'il nakis al-wawi ya, dan kemudian bisa Anda datangkan dari Anda sendiri atau dari Ustaz. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Ustaz di Purwadi. Ruslan. Gufran di Selawari. Ahlan ya, Ah Gufran. Gufran ya, Kolewali. Barakallahu fiik ya, Ah Gufran. Subhanallah. Masyaallah, kayfa halukum? Ana bi khair walhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ah Gufran. Anda kami sel amla? Ya, indi misalan. Baik hati ya, Ah Gufran. Misal min indik. Sama'i. Ha? Sama'i yasmi. Sama yasmu, naam, jayid. Sama yasmu. Mana sama yasmu? Tinggi. Tinggi, ahsanta. Sama yasmu, tinggi. Baik, isim fa'il? Samin. Samin, jayid. Au? As-sami. As-sami. Ahsanta, asluhu? Samiun. Samiun. طيب مثل آخر خلا يخلو ماذا خلا يخلو أحسنت خلا يخلو لا لا خلا يخلو من خلا يخلو أصل تلا وتلا يتلو تلا يتلو طيب هذا موجود في الكتاب تلا يتلو طيب لا بس اسم فاعل تالي أو التالي أصله تاليون طيب أنا أتيني خلا يخلو خال نعم ما أنا خلا يخلو لا أدري أه؟ لا أدري لا تدري نعم طلب بيت الخلاء خلا وأنا بيت الخلاء لا أدري ويسي Oh, nah. Baitul Khala WC atau jamban kata orang Melayu sana. Ana nasib. Nah. Kenapa WC dikatakan Baitul Khala? Khala daripada khala yakhlu. Ah, karena kosong. Tempat itu bukan tempat itu ditinggalin. Jadi khala yakhlu apa khala yakhlu? Kosong. Iya. Sunyi. Misal al-bait khalin. Al-baitu khalin. Halo? Naam. Baik, al-baitu khalin. Mana al-baitu khalin? Rumah yang kosong. Rumah itu kosong. Naam. Ahsan. Baik, idzan isim fa'il? Khalin. Khalin. Au? Al-khali. Al-khali. Iya. Asluhu? Asluhu khaliun. Khaliun. Ahsan. Barakallahu fik ya. Akhwan Ustaz. Naam. Ini soal. Naam. Ma makna zafa? Ha? Zafa. غير واضح. Zafa. Zafa. Naam. Zafa. Naam. Bi dha. Bi dha. Dha. Sama fa? Zafa. Zafa. هذا في الأجواف هذا نعم طيب طيب والله أعلم ممكن ماذا تراجع القاموس هذا أحسن ها؟ ما هل عندك قاموس عندي هل بحثت عنه ولكن ما وجدته طيب إن شاء الله ممكن ماذا سأتيكم إن شاء الله في أسبوع القادم ممكن أنا سأفتى بعد قاموس نعم أفضل جزاك الله خير وإياك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا أخ غفران دي بالي والي نواصل نعم طيب. نواصل Kita berikan kesempatan masih di Filnakis Al-Wawi bagi Anda yang ingin mencoba untuk menyampaikan beberapa contoh dari fi'il ini silakan kita angkat halo Baik, di 021-823-6543 Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muahsan. Oh, Muahsan, baik. Ahlan ya Muahsan. Ya. Halo. Ya, Ustaz. Misal Syaka. Nah, baik. Syaka, Ahsan. Syaka. Syaka, Yashku. Yashku. Ahsan. Syaka, Yashku. Oh, yes. Mana syaka yasku? Mengadu. Mengadu. Iya. Mengadu. Baik, isim fa'il? Isim fa'ilnya syakin. Syakin. Naam. Baik, au? Au asyaki. Asyaki. Jadi syakin au asyaki. Jadi yang mengeluh ya, yang mengadu. Yang baik. Asluhu? Asluhu syakiun. Syakiun. Syakiun. Baik, ahsan. Baik, misal akhar? Misal akhar apa? Mak entak misal akhar? Baik, dana. Bana. Baik, dana yadunu. Hah? Bana, Ustaz. Naam, dana. Da. Dana. Dana yadunu. Yadunu. Danin. Baik, danin. Naam. Dana yadunu. Danin. Danin. Au adni. Isim fa'ilnya? Dani. Au Dani. Ad-Dani. Ad-Dani. Asluhu? Daniun. Daniun. Baik, asluhu Daniun. Taib, ahsan. Ustaz, apa mau nanya, Ustaz? Iya. Halo. Anak punya ini mujam Al-Munir, Ustaz. Munir Al-Munawir. Al-Munir, lalu mujamnya Muhammad Yunus. Ya. Yang ini kan mudah dipelajarin gitu ya, Ustaz. Terus ana beli lagi yang Al-Munawir yang 1500 sekian halaman, Ustaz. Ya. Jadi bingung ya, Ustaz. Itu apa bisa dipergunakan atau enggak sih, Ustaz? Yang mana sih? Ya, insyaallah kamus itu, insyaallah kamus sebetulnya ada kamus yang sederhana, ada kamus yang lebih lengkap, ya. Jadi kalau kamus Yunus itu memang walaupun dia kamusnya apa kecil, tapi itu juga kamusnya sangat bagus sekali, ya. Dan bahasanya juga bagus. Ya kalau Munawir, ya itu memang kamusnya lebih lengkap, ya. Tapi yang itu yang bisa mempergunakan tuh siapa gitu, Ustaz? Soalnya kok bingung juga. Memang apa ada pelajarannya untuk ini cara membaca kamus atau mempelajari kamus begitu, Ustaz? Oh iya. Iya. Itu saja muhasan. Jangan aja, Ustaz. Khair insyaallah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya muhasan, barakallahu fik. Ini sebetulnya membuka kamus itu ya, kalau fiil yang dia cari itu fiil madhi mungkin lebih cepat. Lebih cepat ya, karena mencari kamus itu kan cari kata itu dari fiil madhi. Ya. Tapi kalau yang dicari itu bukan bentuk kata fiil madhi, apakah isim fa'il seperti yang kita pelajari ini, atau isim maf'ul, atau dia masdar dan seterusnya. Nah, ini berarti apa? Dia harus memahami ilmu sharaf. Ya. Satu ilmu cabang ilmu adalah ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu adalah ilmu perubahan bentuk kata. Jadi perubahan bentuk kata. Sedangkan ilmu nahu adalah menjelaskan tentang kedudukan kata dalam kalimat. Nah, jadi beda. Jadi menjelaskan ilmu nahu adalah menjelaskan apa? Kedudukan kata dalam kalimat atau jabatan kata dalam kalimat. Itu urusan ilmu nahu. Nah, ini nanti terkait dengan harakat akhir. Harakat akhir. Nah, sedangkan ilmu sharaf itu adalah perubahan bentuk kata. Perubahan apa? Bentuk kata. Nah, ini ketika kita mendapatkan seperti kata yang baru kita pelajari ini, ada kita kata da'in, kita dapat kata da'in dalam satu kitab. Kita harus tahu da'in ini bentuk apa? Apakah isim fa'il, apa isim maf'ul dan seterusnya. Kemudian fi'il madhinya apa? Nah, supaya kalau kita sudah tahu fi'il madhinya, kita akan mudah membuka kamus. Nah, ini yang juga perlu diketahui. Jadi saya sarankan, ya, pelajarilah ilmu sharaf. Dan sebetulnya kita bisa belajar sendiri. Untuk awal bisa di sini tinggal beli kitab tasrif ya. Beli kitab tasrif ya. Ya, alhamdulillah sekarang kitab tasrif juga ada banyak. Ya, ada karangan apa? Hasan Ahmad kalau tidak salah itu satu kitab tapi apa? Ada tiga apa? Tiga bagian, ya. Satu, dua, dan tiga. Itu juga cukup bagus tentang apa? Tasrif, ya. Baik, Ustaz. Ya. Demikian Ummu Ahsan dan pertanyaannya jazakallahu khair, semoga bisa difahami dan kitab tersebut sangat bermanfaat bagi pemula juga Ustaz ya. Iya. Dalam mengetahui tasrif fi'il dan kita berikan kesempatan kembali masih di kita latihan ke-8. Iya, ke-8. Baik. Iya. Untuk? Kita cukupkan yang tadi. Nah, ini kesimpulan latihan yang ke-7 ini adalah fi'il naqis yang diakhiri oleh waw ataupun juga fi'il naqis yang diakhiri yang berakhir huruf apa ya, bentuk isim fa'ilnya sama, yaitu apa, dibuang huruf ilatnya kalau syarat tadi terpenuhi. Nah, apa syarat tadi? Tidak ada alif lam, kemudian dia tidak mudhaf, kemudian dia tidak mansub. Nah, seperti da jadi da'in ya. Ada adin, bada badin, naja najin, afa afin, tala talin, dan begitulah seterusnya ya. Baik, kita masuk pada at-tadrib ats-tsamin latin ke-8. Fadhal ya, ikra al-misala ta'ammal ikra jayidan. تأمل المثال لاسم الفاعل المصوغ من الفعل الناقص الياء ثم أكمل الناقص. نعم. ساق يسقي. نعم. ساقن. ساقن. يا. ثم ساقي الساقي. Jadi الساقي. Tentu asalnya apa? Itu dia asalnya. Nah, sakiun. Nah, asalnya sakin, asalnya apa? Sakiun. Sakiun. Iya. Jadi saqa yasqi, mana saqa yasqi? Memberi minum. Memberi minum atau menyiram. Menyiram. Nah. Yasqil bustani al-azhar. Tukang kebun itu apa? Menyiram kebun. Bunga. Baik. Nah, ini fi'il naqis al-ya'i diakhiri oleh ya. Kita lihat pada fi'il mudhari'nya saqa yasqi, nah, siqayatan. Baik, fadal. Hada yahdi. Naam, hada yahdi. Hada yahdi. Suma hadin. Hadin. Baik. Apa arti hada yahdi? Memberi, menunjuki. Menunjuki. Ahsanta. Naam. Naam, terus isim fa'ilnya? Hadin. Hadin. Yang menunjuki. Iya, yang menunjuki. Terus pakai alif lam? Kalau pakai alif lam? Al-hadi. Al-hadi. Tentu tidak diharakat dhammahnya. Jangan dibaca al-hadi. Al-hadi. Al-hadi. Nah, ini harakatnya apa? Muqaddarah. Muqaddarah ketika apa? Apakah ketika seluruh seluruh i'rabnya rafa, nasab dan jar? Allahu a'lam. La adri. La tadri. Ini harakatnya muqaddarah kalau dia ketika fi halatir raf'i wal jarri. Wa amma fi halatin nasbi harakatuha zahira, harakatnya nyata. As-saqiya, dibaca as-saqiya ketika dia mansub. Inna as-saqiya, inna as-saqiya mukhlisun, pokoknya orang yang memberi minum itu apa? Mukhlis, ikhlas. Yeah. Inna as-saqiya. Nah, jadi bukan dibaca inna as-saqi, tapi harakatnya nyata inna as-saqiya. Kenapa? Karena dia mansub. atau harakat fathah. Tapi ketika marfu dan ketika jar, harakatnya apa? Muqaddarah. Contohnya apa? Kana as-saqi enggak bisa dibaca kana as-saqiyu. Ya. Kenapa enggak dibaca as-saqiyu? Muqaddarah. As-siqal. Berat. Demikian juga ketika jar. Ketika jar tidak dibaca harakat kasrah. Kenapa? Siqal. Siqal. Nah, masalan ma'as-saqi. Nah, enggak dibaca ma'as-saqi. Dibaca bagaimana? Ma'as-saqi. Ma'as-saqi. Seolah-olah di situ apa? Harakatnya sukun, seolah-olah sukun. Ya. Nah, di situ harakatnya apa? Muqaddarah. Jadi ma'as-saqi, jadi as-saqi itu sebagai apa? Mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarhi apa? Kasratun muqaddaratun 'alal ya. Ya, muqaddara 'alal ya. Asal ba as-saqi. Ya. Mana'a min dhuhuriha, terhalang atau terhalang dari menampakkan harakat tersebut apa? As-siqal. Berat. Berat itulah yang menghalangi untuk menampakkan harakat kasrah maupun dhamma. Nah, itu apa? Yang disebut apa? Disebut dengan muqaddarah. Muqaddarah 'alal ya. Ya, apakah dia kasrah atau dhamma? Ini bagi isim apa? Manqus. Isim manqus atau isim yang diakhir oleh ya. Ya. Baik. Fadhil Ustaz Ihsan. Jazakallahu khairan, khairan, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di latihan yang ke-8. Ya, terkait dengan fi'il naqis al-ya'i setelah al-wawi tadi kita sudah dapatkan beberapa contoh dan permisalan dari kalimatnya, dan kami berikan kesempatan untuk naqis al-ya'i. Silakan bagi Anda atau yang sudah menelpon untuk memberikan contoh yang berikutnya, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Abu Muhammad Taufik di Palopo, Sulawesi Selatan. Silakan Abu Muhammad Taufik. Barakallahu fiik, Pak. Silakan. Tafadhal ya Abu Muhammad. Zana yazni. Naam, zana yazni. Baik, bagaimana zana yazni? Berzina. Berzina. Naam, wal iyadhu billah. Baik, zana yazni. Isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya zanin. Zanin. Baik, ahsan. Ibrahim lam az-zani. Az-zani. Naam. Dibaca az-zani. Az-zani. Dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran apa ayatnya? Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Nah, itu baca az-zani, tidak dibaca az-zaniu. Padahal di situ dia apa? Marfu. Ma'tuf kepada az-zaniyatu. Az-zaniyatu itu marfu. Kenapa? Mubtada, subjek. Mubtada az-zaniyatu. Kemudian az-zani ma'tuf kepada az-zaniyatu, juga marfu, cuma tanda rafanya dhammah muqaddarah 'alal ya. Mana'a min dhuhuriha at-ta'a as-siqal. Berat. Baik. Lanjutkan. Yang kedua, halo. Bana. Ahsan. Bana yabni. Yabni. Jayid. Bana yabni. Isim fa'ilnya. Iya. Banin. Banin. Banin. Jayid. Jika beralif lam al-bani. Al-bani. Baik, mana bana yabni? Membangun. Membangun. Ahsanta. Membangun. Jadi kalau banin, orang yang membangun, orang yang membangun. Ahsanta. Baik, bangun sini bukan bangun dari tidur ya. Iya. Iya. Bukan dari tidur, bana membangun, bukan membangun orang tidur. Ya, membangun. Kalau membangun orang tidur apa? Ya. atau stepnya. Aiqadha. Aiqadha. Naam. Aiqadha magrur. Kalau istaiqadha, nah itu fi'il lazim tidak ada objek. Itu bangun. Istaiqaztu minan naumi, saya bangun dari tidur. Ya. Kalau membangunkan aiqaztu. Ya aiqadha. Jadi aiqadha membangunkan. Aiqadha membangunkan. Iya. Istaiqadha aiqadha. Aiqadha yuqidhu. Yuqidhu. Aiqaztu. Jadi kalau begini kalimat, aiqaztu walidi, saya membangunkan apa? Ayahku. Iya. Aiqaztu walidi. Tuh, kalau sini bana, ini membangun, artinya membangun apa? Membangun ya sekolah. Iya, bana al-bait, membangun rumah. Nah, atau juga bana, menembok. Iya. Ahsan, barakallahu fik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Muhammad Taufik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Silakan di latihan ke-8. Ya, fi'il nakis al-ya'i. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana umum? Mufadil di Jakarta. Pak Mufadil. Mufadil. Naam. Aite. Naam, tafadhali. Ya Mufadil. Selanjutnya? Baka. Iya. Ya beki. Baka ya beki, sahih? Bakin. Bakin. Asluhu abaki. Albaki. Tapi apa makna baka ya beki? Menangis. Menangis ya, Ustaz. Menangis, sahih. Kalau bakin? Ya. Yang menangis. Yang menangis. Iya. Baik, baka ya begi. Bakin. Baik, menangis. Nasia. Iya, nasia. Yansa. Nas ya nasia yansa. Nah, nasia yansa. Ini kok beda sendiri, Ustaz ya? Kenapa? Mudorinya kok yang sa gitu ya, kalau yang lain kan yang si e. Oh iya, ini sebetulnya ini kita lihat masdarnya nasyan. Itu juga apa, fi'il naqis ya'i. Jadi bisa lihat dari apa, dari masdarnya. Iya. Jadi kalau kita lihat nasya yansa, kata yansa jelas itu apa, mu'tal alif. Iya, kalau bentuk yan yansa itu mu'tal alif, kena di akhir alif alif. Iya. Halo? Iya, iya. Iya. Jadi kalau kita melihat menentukan apakah mu'tal waw, mu'tal alif atau mu'tal ya, ya, itu tergantung bentuk kata. Kalau kita lihat apa? Fi'il mudhari'nya yad'u berarti mu'tal waw. Kalau yasqi berarti mu'tal ya. Nah, kemudian yahdi mu'tal ya. Kalau yansa itu mu'tal alif kalau melihat kata tersebut, iya. Tapi kalau melihat asalnya, nah itu bisa dilihat dari apa? Bisa lihat kadang dari mudhari, juga lihat dari masdar. Nah, makanya yansa ini digolongkan fi'il apa? Naqis ya'i, karena dilihat dari masdar. Ya. Masdar. Masdar apa? Nanti ada nisyan. Nah. Iya. Ya, yang sa, nas, an-nasi. Ya, an-nasi. Itu yang yang lupa. Yang melupakan. Jahit. Kalau ra'a? Ra'a yang melihat ya. Ya, ra'a. Oh, ra'a. Ra'a. Itu kan fi'il naqis juga ini. Ra'a. Ra'a. Bukan ra'a. Ain. Ra'a yar Yara, sama seperti nasya yansa. Ra'a yara. Kita lihat masalah apa? Ra'yan. Ra'yan. Ra'yan. Nah ini. Ini di kalau kita melihat fi'il mudhari, ini mu'tal alif. Kenapa di akhir alif alif? Ya, kita kata mu'tal alif. Ya, tapi asalnya apa? Lihat masdar ya, berarti apa? Bisa dikatakan mu'tal naqis ya. Iya. Naqis an-naqis ya. Baik. Mau tanya boleh enggak, Ustaz? Silakan. Iya. Terus bagaimana? Soal, Ustaz. Mau tanya, Ustaz, boleh enggak, Ustaz? Iya, iya, iya, tafadhal. Iya. Nah, kalau ini kan misalnya hadir itu kan untuk muzakkar ya, Ustaz. Iya. Ustaz, kalau untuk muannasnya gimana, Ustaz? Hada. Kalimat hada. Iya, kalau nah, ini enggak yang ditanya fi'il madhi atau fi'il mudhari atau isim fa'il? Isim fa'ilnya. Isim fa'il. Untuk mu'anasnya. Oh, mu'anas. Ya hadin, hadiyatun. Zani, zaniyatun. Oh iya, ianya kembali. Kenapa? Karena tidak ada faktor yang mengharuskan dia dibuang. Iya. Jadi hadin. Nah, ini ya dibuang. Kenapa dibuang? Karena harakat ianya apa? Tadi sudah kita kasih kaedah tadi. Aslinya ha? Hadion, kan gitu. Nah, itu aslinya hadion. Enggak biasa dibaca hadion. Nah, ini isim dikatakan isim apa? Isim manqus. Nah, tadi dibuang ya. Kenapa dibuang ya? Ini isim manqus yang akhirnya ya. Perhatikan yang akhirnya apa? Ya, dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia apa? Tidak pakai ifram. Yang kedua, tidak mudhaf. Kemudian yang ketiga apa? Tidak masuk. Nah, ketika dia mu'annas, hadiyatun. Ini enggak dibuang, kenapa? Karena ya bukan di akhir. Halo? Iya. Ketika mu'annas apa? Hadiyatun. Tidak lagi ianya dibuang. Kenapa enggak ia dibuang? Karena ianya bukan di akhir. Karena huruf akhir apa? Ta marbutah. Iya. Berarti yang di atas juga sama ya, Ustaz? Yang latihan nomor 7 itu juga sama ya, misalnya afi. Semua begitu. Da'in da'iyatun. Ya, afin afiyatun. Sama? Iya. Iya, sama. Ya, Ustaz. Afwan, ya, Bu. Afwan. Afwan. Iya. Jazakallah khair ya, Umar Fadil. Barakallah fiqh dan jazakallah khair atas pertanyaannya. Baik, Ustaz. Masih? Mungkin perlu saya terangkan lagi ya. Apa, Ustaz? Isim fa'il ini ya. Isim, ingat isim, bentuk isim fa'il wazan atau timbangan. Kalau ini kan fi'il sulasi, ya, fi'il sulasi. Timbangannya adalah fa'ilun. Nah, itu fa'ilun. Ini timbangannya. Sebelum huruf akhir kasrah. Ya. Sebelum huruf akhir kasrah. Apakah yang di akhirnya huruf ya, huruf waw atau alif tetap dia kasrah? Tetap dia kasrah. Tadi yad'u. Ya kan? Yad'u. Isi apa? Da'in. Asalnya da'iwun. Asalnya da'iwun dibuang waw. Nah. Jadi apa? Da'in itu aslinya da'iwun, melihat asal huruf ya. Tapi ketika dia maki alif lam kok ya? Ya ini karena sebelumnya, sebelum huruf akhir itu kasrah. Nah, ini harus diperhatikan. Sebelum huruf akhir itu apa? Kasrah. Tentu kasrah ini sesuai hurufnya apa? Iya. Walaupun aslinya ada waw. Nah, aslinya waw. Ketika huruf akhir semua akhir ini kasrah, maka huruf ujungnya ya, ketika ada alif lam mesti dia ya, bukan waw. Nah, walaupun aslinya waw. Maka saya katakan apakahnya aslinya waw atau aslinya alif ya. Apalagi ya, tetap saja ketika ada masuk alif lam tetap saja apa? Diakhir oleh ya. Kenapa? Timbul pertanyaan. Lima ada. Kena huruf akhir, semua akhir adalah kasrah. tentu kasal suanya apa? Ya, maka ad-da'i. Cuma apa? Ini dibaca ad-da'i. Nah, bisakah dibaca ad-da'i? Tidak. Ad-da'i tidak. Kenapa? Siqal berat. Tapi kalau fathah dibaca harakatnya jelas ad-da'iya. Ad-da'iya. Nah. Jazakallah khair atas tambahan penjelasannya. Jadi kesimpulan kalau fi'il naqis, apakah huruf akhirnya waw atau alif atau ya? Nah, sebetulnya itu tidak terlalu penting ya. Ya, sebetulnya tidak terlalu penting. Yang paling utama, yang penting adalah bagaimana membuat isim fa'il menunjukkan pelaku apa dari fi'il naqis. Nah, dari fi'il naqis sebetulnya apa tidak begitu sulit, gampang adalah ambil kita sebagai contoh saja, sebagai pegangan da'in, sudah. Da'in ketimbangan fa'ilun, da'iyun, da'iyun. Nah, itu asalnya, atau asalnya waw, da'iwun, kan gitu. Nah, ketika baru pakai alif lam, baru huruf ianya tampil. Kenapa ya? Kena huruf akhir, huruf sebelum ya apa? Kasrah. Kasrah, makanya ya. Walaupun aslinya waw. Tadi nasa kan? Nasa, nasia, yansa. Ya. Yansa. Apa huruf akhir ini? Alif. Ya. Tapi alif ini asalnya apa? Ya. Ya, dari mana lihat masdarnya? Nisyan. Ya. Nah, isim fa'ilnya apa? Sudah lihat aja ini. Sebagai pegangan. Nah, sin. Nasin. Kalau ada alif lam? An-nasi. An-nasi. Nah. Arti an-nasi? Yang orang yang lupa. Nasi. Makanya kalian jangan terlalu banyak makan nasi. Nanti kalian akan menjadi orang yang lupa nanti. An-nasi. Afwan ini? Iya. Salam tulis. Makan jangan berlebihan ya, makan nasi. Antum. Nah. Ruz. Nah, an-nasi. Jadi nasi itu dari bahasa Arab ya. Iya. Nah, nih. Tetap aja diakhiri oleh ya, sekalipun asalnya waw atau alif dan seterusnya. Tetap diakhir oleh ya. Kenapa huruf sebelumnya apa? Kasrah. Ya. Kok kasrah? Timbul pertanyaan. Ya, kena timbangannya. Fa'il. Itu timbangannya. Wazannya fa'il. Enggak bisa diubah. Baik, saja ya. Terima kasih. Nuasil. Baik. Nuasil. Ya, kita... Ya, mungkin dari beberapa, mungkin saya kasih contoh lagi. Kita minta pada mereka. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja terkait dengan latihan ke-8 fi'il naqis al-ya'i. Anda bisa menyampaikan atau memberikan beberapa contoh. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fatimah kembali, Ustaz. Ahlan ya, Mbak Fatimah. Naam. Naam, Ustaz. Tadi belum selesai, Ustaz, ya? Oh, sudah. Halo? Ya. Sa'a, Ustaz. Ahsan, sa'a. Sa'a. Yes. Yes, yes, ini. Yes, ah, bukan yes, eh. Oh, yes, ah. Sa'a, yes, ah. Baik, sa'a, yes, ah. Oh, nah. Apa itu sa'a, yes, ah? Maksudnya apa ini? Sa'yan. Sa'yan. Bagaimana sa'a, yes, ah? Berusaha, Ustaz, ya. Bisa berusaha, betul. Nah. Bisa berusaha. Atau juga mana lain, sa'a, yes, ah? Sa'a. Berharap, Ustaz, bukan? Ah? Ya. Berlari-lari kecil yang ada kan sa'i kan dari Safa wal Marwah. Oh, nah, Ustaz. Iya, asal mana sa'i ya sa'i berlari-lari kecil. Nah, Ustaz. Jadi apa antara lari dengan jalan? Nah, iya. Yes, ah. Nah. Jadi as-sa'i bain Safa wal Marwah. Nah, Ustaz. Ya. Isim fa'ilnya adalah sa'in. Sa'in. Betul. Kalau begitu lu paham? As-sa'i. As-sa'i mana as-sa'i atau sa'in? Ya tadi berharap Ustaz atau yang berlari kecil atau yang berharap Ustaz. Iya, yang berusaha. Yang berusaha apa? Iya, berusaha atau orang yang melakukan sa'i. Nah, Ustaz. Jadi saya orang melakukan sa'i. Baik. Asluhu sa'iyun Ustaz. Nah, betul. Nah. Yang kedua naha. Iya. Apa? Apa ya? Apa? Ulang kembali, ulang dengar. Ada ulang deh yang lain Ustaz. Daha Ustaz. Baik. Daha. Naam. Yadha juga Ustaz ya. Daha yadha. Yadha. Naam. Naam. Daha yadha. Masalahnya apa? Dahyan Ustaz. Dahyan. Baik, betul. Dahyan. Naam. Isim fa'ilnya dahin. Ya. Dengan alifam ad-dahi. Ad-dahi. Luhu dahyun. Iya. Naam Ustaz. Untuk selanjutnya na'a. Na'a yan'a juga Ustaz. Apa? Na'a. Da'a. Na nun ain na'a. Oh, na'a. Tapi na'a yan'a. Naam, oh yan'a. Naam. Naam, isim fa'ilnya na'in. Na'in. Dengan alifam ad-da'i, asluhu na'yun. Baik. Soal Ustaz. Iya. Ini tadi Anda lihat di buku sorof itu untuk maha itu masuk kepada kedua-duanya Ustaz ya. Bisa dengan nakis ya'i dan juga wawi Ustaz. Maha yamhu. Maha yamhu. Naam. Di sini Anda lihat kedua-duanya masuk Ustaz ya. Kenapa? Masuk ke ya'i juga ke wawi juga Ustaz. Iya, kalau lihat fi'il mudhari itu kan waw ya, maha yamhu. Iya. Masalahnya apa? Ya, tadi di buku ini masuk ke nakis ya'i juga Ustaz. Iya, masuk ke betul, masuk kepada wa, bisa masuk ke atas yang waw. Oh, gitu. Iya, wawi. Masuk maha yamhu mahwan. Mahwan. Tapi di sini yang di ya'i masdarnya mahyan Ustaz. Mahyan. Nah, Ustaz. Iya, sebetulnya enggak masalah ya. Nah, itu masuk kepada waw. Karena lihat dari mudhari juga bisa. Iya. Nah. Yang jelas saya katakan tadi itu tidak terlalu penting ya. Oh, gitu. Iya, kenapa? Karena bentuk isim fa'ilnya sama saja. Oh, gitu. Iya, tidak ada perubahan. Apakah aslinya waw atau ya atau alif kita katakan melihat yang seperti nasya yansa kan alif itu. Nah. Iya, mu'tal alif. Ya. Kalau katakan yad'u itu mu'tal waw. Kalau madza yansa mu'tal alif. Kemudian radiya yarda mu'tal alif. Ra'aya. Kemudian apa? Kalau yang mu'tal ya tadi rama yarmi mu'tal ya. Nah, tapi isim fa'ilnya sama. Ya. Isim fa'ilnya. Yang di sini yang kita perlu kita tekankan adalah ya melihat apa bentuk isim fa'ilnya itu kita pelajari. Itu yang paling penting. Nah, ya. Ustaz. Satu lagi Ustaz, kalau bedanya dengan lafif makrun dan mafruq itu bedanya apa Ustaz? Syukran Ustaz ya. Itu fi'il naqis dengan lafif makrun itu Ustaz. Oh ya, lafif makrun. Naam Ustaz. Ya, lafif makrun itu daripada qarana artinya bergandengan. Ada dua huruf apa? Huruf illat yang dua bergandengan itu ain fi'il dan lam fi'il. Oh gitu. Yaitu lawa. Iya. Oh. Nawa yanwi. Iya, nawa yanwi. Nah itu huruf apa? Apa? Iya. Iya, itu sama saja. Itu kaidah juga sama masuk kepada timbangan ini. Maka sebenarnya apa? Nawin. Yang dibuang adalah huruf akhir, bukan ilat yang pertamanya. Naam Ustaz. Iya, nawa yang berjaba nawin. Masuk alif lam an-nawi. Naam Ustaz. Naam. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Mama Fatimah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Ada tambahan penjelasan, Ustaz? Mungkin kita kasih berapa contoh lagi mungkin. Baik. Ya. Iya, biar lebih apa? Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Firiana di situ Bondo. Iya, hanya Umul Firiana, silakan. Iya. Oh, afwan Ustaz, ana mau tanya ini tentang ikhlas tadi. Tentang ikhlas, tentang ikhlas. Ada ikhlas itu mukhlis itu bangkrut, ada mukhlis itu ikhlas itu Ustaz. Ini yang mana ini yang benar Ustaz? Ikhlas. Mukhlis, mukhlisun fil akhlasa. Sab. Oh iya. mukhlis akhlasa yukhlisu ikhlasan timbang af'ala ifni if'alan. Bukan akhlas ya. Yang dibilang bangkrut itu mukhlis yang mana? Yang bilang ikhlas itu mukhlis yang mana? Akhlas itu. Baik, Umar. Ya, mohon penjelasan Ustaz. Ya, syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukhlis ada muflis. Eh, Ustaz, ada. Iya, ada mukhlis. Ini ada muflis. Mungkin itu yang dimaksud ya. Iya. Ya, jauh berbeda. Iya. Jadi akhlasa isim fa'ilnya apa? Mukhlis. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Isim fa'ilnya apa? Mukh. Dan bentuk hurufnya juga berbeda. Iya, bentuk hurufnya mukhlis. Itu ada muflis. Muflis mungkin tersamar kali ya. Sin muf ini fa. Fa. Muflis. Yang sama cuma huruf awal mim dengan lam. Nah. Di sini muflis. Jadi muflis orang yang ikhlas. Kalau muflis orang yang bangkrut. Bangkrut. Baik. Iya. Demikian Umar Feryana di Situ Bondo, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi beda antara mukhlis dengan muflis. Muflis ya. Iya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Masih di latihan ke-8 fi'il naqis ar-ya'i. Anda bisa sampaikan beberapa contoh. Baik. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah kembali. Ya, ya, ya. Silakan Ummu. Kawa yakwi. Kawa yakwi. Naam, kawa yakwi. Jayid. Kawa yakwi. Disingkatnya kawin. Kawin. Atau al-kawi. Al-kawi. Apa arti kawin? Menstrika, Pak. Ya, menstrika. Iya. Yeah. Bukan kalau itu nikah ya? Yang menterika, yang menterika. Iya, ya menterika, ya menterika. Jadi kalau ada suami mau kawin ya bagus, bagus. Kasih tumpukin kawin banyak-banyak. Silakan, setrika. Kawin. Sako, sako. Apa? Sako, yaski. Oh, ya, sapi, sapin. Sapin, ya. Sapi. Oh, apa tadi? Kekal, kekal. Baka. Baka kekal. Oh ya, kekal ya. Baka ya beki. Baik, baka ya beki. Ya, sifatnya ya, bakin. Iya. Roma. Iya. Iya. Ramin. Ramin. Arami. Arami. Ahsan. Kalau naha? Naha. Yanha. Naha yanha. Iya. Nahin. Nahin. Nahi. An-nahi. Apa arti naha yanha? Melarang. Melarang. Ahsan. Jayid nih. Tebar ke lafuk. Saya mau tanya. Ini selalu Ustaz. Tadi dana. Dana tadi ada yang bisa wawu di saya Ustaz ya. Ya apa? Dana. Dana tadi ada yang dana. Fi'il naqis wawi. Ngam. Ya benu. Dana ya benu. Ya. Dana ya benu. Dana ya benu. Kenapa? Tadi ada bana ya benu. Itu bana ya beni. Ini yang tadi yang ya bana ya beni. Tadi yang wawu ada juga bana ya benu. Itu bagaimana Ustaz? Wah itu bana ya benu. Beda dengan bana ya beni. Ba dengan dal. Ba dengan dal itu bana ya benu. Dekat. Dekat. Oh beda. Itu bana. Bana. Bana. Iya benu. Bani. Bana yabnu sama bana yabni. Iya, ya, ada bana yabni, beda. Bana yabni kurang besar ya. Iya. Dan maknanya berbeda juga saja. Iya, bana yabni ini membangun, menembok, itu bana yabni. Kalau bana yabnu mendekat, mendekat. Iya. Oh, mendekat. Iya. Kalau dana. Makanya ada dunia, ada dunia berkena dana. Hah? Bukan tak tapi daya, bukan dana ya. Dal, dal, dal. Dal, dal. Tak tadi saya kira tak. Bukan. Baik kamu. Iya. Ya, saya kumulah kait. Oh iya, kumulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dani maknanya apa Ustaz? Berapa? Dani maknanya apa? Ad-dani, yang dekat. Oh, yang dekat. Nah, danin, ad-dani yang dekat. Baik Ustaz, jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu Abdillah masih di Filnakes Aliai. Ya, di 021-823-6543. Baik, dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami masih menunggu di layanan pesan singkat yang terkait dengan pembahasannya tentunya di 081-317-776543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Saiful Abu Sultan. Ahlan, dengan di mana Pak Saiful Abu Sultan? Dari Muara Tewi, Kalimantan Tengah. Ahlan, masya Allah. Alhamdulillah, bi khair. Ini kelihatan kelihatan ngantuk ya nih. Di sana udah jam berapa ini? Jam 10:30. Masya Allah, 10:30 ya. Iya. Di sini baru mau 9:30 ini. Bedaan 1 jam ya. Baik. Iyalah, kalau gitu kita mau cepat berhenti saja ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Baik, bisa berikan contoh atau diulang kembali barangkali mau baca silakan. Ini misal ya Ustaz. Hah? Ini misal. Baik, tafadhal. Taib dawa yadwi. Taib jahit dawa yadwi. Dawa yadwi ayat. Nah ini masuk pada apa? Fi'il apa? Lafif ya. Lafif makrun. Tapi tetap saja dawa yadwi, tetap saja bentuk isim fa'ilnya sama. Iya. Kaidahnya. Dawa yadwi dawin. Dawin jahit. Masuk alif lam? Ad-dawi. Ad-dawi. Mana dawin? Dawin berbunyi Ustaz atau guru. Nah, dawa yadwi. Dawa yadwi. Iya, bisa dawi juga mengobatin. Ayo bisa, ayo nam, ayo bisa. Nah, dawin dia mengobatin. Ayo bisa. Fi misal akhar? Fi misal sara ya sad. Sara yasri. Nam, sara yasri, taib, sara yasri. Taib, yani berjalan malam. Berjalan malam, iya. Taib. Itu Sarah Yasri asalnya berjalan malam, tapi sekarang dipakai untuk secara umum sudah dipakai. Iya. Nah, Sarah Yasri asluhu betul berjalan di waktu malam. Nah. Sarin. Sarin. Iya. Sarin enam. Asari. Asari. Baik. Jadi Sarin yang berjalan, nah. Taib. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah ibarik fiik Allah herkan. Baik, bismillah alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Abu Sultan. Dan kita tunggu interaksinya, pekannya akan datang. Sudah 10:30 ya. Ya sudah malam ya. Tayyib, kita cukup aja saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, fadhal sari. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat di kesempatan malam ini. Untuk fi'il tayyib, ada pertanyaan al-isyarah terkait dengan firman Allah zalikal kitabu. Iya. Difahami makna zalika itu bermakna itu saja, penunjuk jauh. Tapi mengapa dimaknai di sini zalikal kitabu, ini adalah kitab? Iya. Ini ya ta'alimis tafsir. Nah, ini bisa lihat tafsir, tapi saya sudah pernah baca bahwa di dalam bahasa Arab istimal zalika itu terkadang di bermakna hadza. Itu perlu diketahui. Masyaallah. Nah, ini perlu mempelajari bahasa Arab, ya. Jadi dzalika terkadang bermakna hadza. Nah, seperti Al-Qur'an ini dzalikal kitab, itu bukan arti itu. Nah, tapi apa maknanya, Pak? Ini Al-Qur'an. Nah, mungkin timbul pertanyaannya, kenapa memakai kata dzalika di situ padahal maknanya ini? Nah, ini menunjukkan apa? Ulul Qur'an. Ketinggian Al-Qur'an sebagaimana kata dzalika. Dzalika itu menunjukkan bahasa yang jauh, suatu yang jauh atau suatu yang tinggi. Karena Al-Quran itu alim, tinggi, agung. Maka dipakai kata apa? Dzalika. Jadi kembali pada tadi, bahwa pada dasarnya bahwa kata isyarat dzalika terkadang bermakna hadza. Itu harus diketahui. Ya. Tapi yang terakhir pertanyaan yang kami angkat, saat bagaimana membedakan kalimat yang belakang asalnya waw atau ya dalam fi'il madhi dari Ismail di Sumatera Selatan? Ya, kembali kepada lihat fi'il mudhari'nya atau lihat pada masdarnya. Ya. Lihat pada masdarnya, kalau kita bicara aslinya apa, lihat pada mudhari' atau lihat pada masdar, itu bisa dilihat. Ya. Tapi kalau kita melihat fi'il, satu fi'il, contohnya da'a, ini mu'tal, mu'tal apa? Ya tentu kita katakan mu'tal alif. Ya. Bukan mu'tal waw, mu'tal alif. Kenapa mu'tal alif? Karena jelas huruf akhirnya apa? Alif. kalau kita melihat apa, melihat, bukan melihat asal, tapi melihat bentuk kata. Jadi da'a itu mu'tal alif, ia do'o kita katakan mu'tal waw, mu'tal rama mu'tal alif, yarmi mu'tal ya. Tapi pertanyaan kembali terkait dengan mu'rab, di antara fi'il naqis al-wawi dan al-ya'i, apakah mana saja yang ditampakkan harakatnya saat dalam kondisi rafa, nasab dan jar, apakah semuanya ditakdirkan atau ada yang bisa ditampakkan? Mungkin bisa dilanjutkan. Oh iya. kalau dari fi'il fi'il mu'tal apa? Fi'il naqis ya. Fi'il naqis adalah fi'il yang diakhir oleh apa? Oleh huruf illat. Nah, kalau dia isim fa'il, jelas itu apa? Huruf akhirnya apa? Ya. Ya. Nah. Itu ya, walaupun aslinya waw atau alif, tetap itu ya. Nah, ad-da'i asalnya waw kan, tetap dia ya. Kenapa ya? Karena huruf akhirnya sebelah akhir adalah kasrah. Nah. Nah, ini ketika dia apa? Ketika dia mansub, harakatnya zahirah nyata. Ad-da'i inad-da'iyah. Ketika dia marfu dan ketika dia apa? Ketika dia majrur, maka harakatnya apa? Muqaddarah. Nah, tapi kalau dia bukan isim fa'il, contoh yad'u fil mudhari' kan? Atau fil mudhari' kita katakan yad'u. Nah, atau yang alif yarda. Nah, ini mana harakat yang nampak? Ini sudah pernah kita singgung ya. Nah, ada mu'tal, mu'tal alif radhiya yardha. Kita ambil contoh saja yardha. Ini alif. Dari mana ta alif? Sebelumnya fathah. Nah, kemudian ya du'u mu'tal waw, jelas akhirul waw. Kemudian yarmi, yarmi mu'tal apa? Mu'tal ya. Kenapa? Sebelumnya kasrah. Ya. Biasanya dikasih titik. Ya. Yarmi. Nah, ini i'rabnya. Bagaimana i'rabnya? Nah, di sini ada yang muqaddarah. Kalau yarda ketika rafa dan ketika ketika rafa nasab dan ketika rafa dan nasab. Nah, kalau jazam semuanya sama di bawah huruf ilat. Ketika jazam di bawah huruf ilat, nanti insyaallah nanti saya akan contohkan. Ya. Ini ketika rafa. Bagaimana harakatnya? Ini muqaddar, semuanya muqaddarah. Yarda, yad'u, yarmi. Cuma ini enggak bisa diharakatkan. Bisa harakat dhamma ini? Enggak bisa, karena dia alif. Makanya istilahnya at-ta'adzur. Nah, dhamma muqaddar ala alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Mudhur. Yad'u, yarmi. Masih bisa diharakatkan. Yad'u, yarmiu. Cuma apa? Berat, thiqal. Makanya tetap dimuqaddarahkan. Maka yad'u fi'lul mudhari'un marfu'un wa 'alam tarfi' dhammatun muqaddaratun 'alal waw. Mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Berat. Thiqal afwan, thiqal. Barakallahu fik. Yarmi fi'lul mudhari' marfu'un wa 'alam tarfi' dhammah muqaddarah 'alal ya'. Mana'a min dhuhuriha at-thiqal. Kali ini apa? Mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Kena di alif, enggak mungkin diharakatkan. Nah, tapi ketika ini ketika apa, Rafa? Kita bikin ketika nasab, masukkan kita katakan an ya, masuk an, an, an yarba, an yarba. Ini masuk an. An yadu'a. An yadu'a. Masuk an. An yarmiya. An yarmiya. Nah, di sini muqaddarah. Kenapa? Karena enggak mungkin harakat mau fathah, mau dhamma enggak bisa diharakatkan, kena alif. Nah, kalau waw, mu'tal waw, mu'tal alif, mu'tal waw, mu'tal ya, mada? Bisa. Bisa. Nah. Diharakatkan, yadu'wa, yarmiya, tidak ada thiqal, tidak ada berat. Ringan. Makanya, ini apa? Fathah zahirah. Fathah zahir. Kalau ini fathah muqaddarah. Tapi, nah ini, kalau dia majzum, jazam, lam lam lam yarda. Mahfuz. Dibuang huruf alifnya. Huruf alif. Yarda. Yad yad'u. Yad'u. Yar yarmi. Yarmi. Dibuang semua huruf huruf ilat ketika majzum. Sama. Yang bedakan ketika mansub alifnya fathah muqaddarah, sedangkan waw dan ya fathah zahirah. Iya. Entas. Iya. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Diperinci kembali oleh Ustaz, mudah-mudahan bagi Anda yang bertanya ini bisa lebih memahami, dan jazakallahu khair. Naktafi bihadzal qadar. Baik, jazakumullahu khairan ala husni ishtirakikum. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukupkan saja, mudah-mudahan insyaallah minggu depan kita ketemu lagi. Wa ila liqa ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.